nafsu mencari mantu, harus teliti dan hati-hati. Aku tak ingin menyesal di belakang hari. Pilihlah aku kapten udara, helikopterku emas kawinnya. Pilihlah aku mayor lautan, kapal selamku tiada yang lawan. Kapten udara memang jempolan, hebat sekali mayor lautan. Sayanglah sayang mereka itu bukannya pilihan idaman hatiku, Bu. Pilihlah aku, saudagar muda, kota Jakarta, mana yang punya? Pilihlah aku, haja wartawan, ke Hollywood kita pergi langit bulan, eh? Saudagar muda, aku emoh, Bu, walaupun dunia dia yang punya. Tak sudi pada wartawan, takut rahasia dapur masuk di koran. Pilihlah aku kandidat duta, bulan madumu kutub utara. Pilihlah aku arsitek kaya, rumah gedung besar uang kuncinya. Kandidat duta kutub utara, takutlah beku asmara beta. Arsitek kaya, I don't like mama. Sila mataku dialah banyak laganya. Habis yang mana pilihanmu, eh? Yang ini ogah, yang itu ogah. Pilihanku Bu, manusia biasa, walaupun mas kawinnya hanya beca. Beca, beca, beca.